Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala ashabihi wa mawalah. Wa ba'd. Nah, kita isi waktu yang ada. Nanti kita membaca kitab Mahiyah Salafiyah. Dan kita masih pada poin kelima, yaitu penyebutan tentang keutamaan mengikuti dakwah as-salaf, dakwah salafiyah. Teman sebelumnya kita telah mempelajari atau membaca keutamaan yang ketiga dan yang keempat. Keutamaan yang ketiga dan yang keempat. Baik, kita lanjutkan yang kelima sekarang ya. Qala hafizahullah, yaitu Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullah, al-khamis anna al-multazima biha lahu ajrun man tabi'ahu. Keutamaan mengikuti dakwah salaf, bahwasanya orang yang istiqomah dengannya, konsekuens dengannya, ya, lahu ajar, akan mendapatkan pahala, pahalanya orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikitpun. Lima, akhrajahul imamu Muslim, berdasarkan apa yang dikeluarkan oleh al-imamu Muslim. Dikeluarkan di mana? Ya, ini di dalam kitab sahih beliau. Ya, jika dimutlakan, dikeluarkan oleh al-imam Muslim, maka dalam benak kita apa yang terpikirkan? Kitab sahih Muslim. Walaupun beliau memiliki banyak kitab. Baik. Min hadits Jarir ibn Abdullah radhiyallahu an, dari hadisnya Jarir bin Abdullah radhiyallahu an. Qaulahu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi alaihi salatu wassalam, man sanna fil islami sunnatan hasanatan, barang siapa yang sanna fil islam, menghidupkan sunnah di dalam Islam, sunnatan hasanah, sunnah yang baik, memberikan contoh yang baik dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, sunnah hasanah, maka dia akan mendapatkan falahu ajruha, maka mendapatkan pahalanya untuk dia sendiri. Baik, karena dia yang menghidupkan sunnah itu, dia yang memberikan contoh qudwah. Tidak sampai di sini, wa ajru man amila biha, dan juga dia akan mendapatkan pahala orang-orang yang mengamalkan sunnah itu ba'dahu, setelah dia. Ya, di sini ada keutamaan menjadi qudwah hasanah, qudwah yang baik, panutan yang baik bagi orang lain. Secara umum, siapa saja. Nah, kita menjadi panutan yang baik, dan lebih ditekankan bagi mereka orang tua. Orang tua menjadi panutan yang baik bagi anak-anaknya. Kita ingin anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, jadilah orang tua yang soleh terlebih dahulu. Baik, kita ingin menjadi talabah kita, murid-murid kita, anak-anak yang soleh, jadi mudarris yang soleh. Jadi mudarris yang soleh, jadi contoh yang baik bagi orang-orang yang ada di belakang kita, anak-anak kita, murid-murid kita, dan seterusnya. Nah, ajru man amila biha ba'dahu min ghairi, tanpa an yang qusa min ujurihim syai'un, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Ya, artinya kita tidak mengambil pahala mereka, tapi kita mendapatkan pahala yang lain. Di samping sebelumnya mereka dapat pahala, kita juga dapat pahala. Ini menunjukkan luasnya keutamaan Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran pada setiap hamba-hambanya sesuai dengan amal yang dia lakukan, bahkan dilipat gandakan. Ketika dia pertama kali mengamalkan amalan tersebut, dia sudah mendapat pahala, kemudian diikuti oleh orang yang lain, ditambahkan pahala dari itu. Dzalika fadlullahi yutihi may yasha wallahu dzul fadlil adzim. Keutamaan yang luas. Hada haditsun zahirun, kata Syekh hafizahullah ta'ala menjelaskan hadis ini. Ini adalah hadis yang zahir, ya, zahirud dilalah, yang penjelasannya, penunjukannya jelas. Tentang apa? Ala azimi ajri man ahya hadyan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentang besarnya pahala orang-orang yang menghidupkan. Perhatikan kata ahya, menghidupkan. Nah, sunnah yang sudah dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, tapi ditinggalkan lama, manusia tidak mengamalkannya sehingga butuh untuk dihidupkan. Bukan memunculkan ajaran baru yang tidak ada tuntunannya, tapi ahya. Bukan ahdatsah, tapi apa? Ahya. Menghidupkan kembali sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, petunjuk Nabi alaihi salatu wasallam. Wa hadiya ashabihi ridwanullahi alaihim, dan juga petunjuknya para sahabat radhiyallahu anhum. Wa salafil ummati shalih, dan juga pendahulunya umat ini, ya, salaf yang saleh, para pendahulu umat ini yang saleh. Wa nashra dhalika fil nas, di samping dia menghidupkan sunnah-sunnah itu, sunnah Rasulullah, sunnah sahabat, salafus saleh, dia juga menyebarkannya, mendakwakannya. Jadi bukan terbatas pada dirinya sendiri. Di sini ada keutamaan nasyrus sunnah, keutamaan menyebarkan sunnah. Dan tidak ada cara lain menyebarkan sunnah kecuali dengan berdakwah fi sabilillah, dengan berbagai macam, ya, wasailud dakwah yang ada di zaman kita. Walhamdulillah, yassarallahu lana, Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan bagi kita wasilah-wasilah dakwah. Nah, maka seorang salafi semangat dalam menyebarkan itu. Wa nashra dhalika fin nas, dan menyebarkannya di tengah-tengah manusia. Faqtada bihi ghairuhu, kemudian orang lain mencontohnya, mengikutinya. Falahu ajru man amila bih, maka dia mendapatkan pahala orang yang mengamalkan sunnah itu, petunjuk itu, duna an yanqusa min ajri dhalika syai'an, tanpa mengurangi pahala itu, pahala orang itu sedikit pun. Nah, ini keutamaan yang kelima, mengikuti dakwah salaf, ya, selama kita iltizam istiqamah di atasnya. Tayyib, la nadhhab yaminan wala shimalan, tapi lurus istiqamah, istiqamah lurus, ya, tidak menyimpang ke kanan, tidak menyimpang ke kiri, istiqamah, sabat, kokoh. Nasallahu subhanahu wa ta'ala yusabbitana jami'an, semoga Allah mengukuhkan kita semua. Berapa banyak duat salafiyin yadhabuna yaminan wa shimalan, ya, dulu bersama kita, alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita keteguhan. Nah, istiqamah, ya, ini al-multazim biha, iltizam, istiqamah di atas. Bukan, ya, 5-6 tahun bersama dakwah salafiyah, kemudian setelah itu mulai tasahur, bermudah-mudahan, ya, mengikuti gaya dakwahnya hizbiyyin, tampil di televisi, kemudian bermudah-mudahan dengan ikhtilat perempuan laki-laki. Nah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita untuk senantiasa iltizam istiqamah di atas dakwah. Ini yang mendapatkan pahala, dan pahala orang yang mengikuti. Kemudian Syekh Hafizullah ta'ala menukil ucapan Al-Hafidz An-Nawawi rahimahullah ta'ala, ya, kadang dijuluki Al-Imam An-Nawawi, kadang dijuluki Al-Hafidz An-Nawawi, ilahuma madha yasihhu lahu rahimahullah. Ya, dua julukan ini cocok untuk Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah. Beliau imam, beliau hafiz. Naam. Ya. Umur beliau mendapatkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meninggal di umur kurang lebih sekitaran 45 tahun, tapi memiliki muallafat umur 45 tahun dijuluki imam al-hafidh. Beliau tidak sempat menikah karena sibuk dengan ilmu. Beliau tidak pernah sengaja atau jarang sengaja tidur membaringkan badannya di lantai. Yang ada beliau tertidur sambil belajar, sambil menulis, sambil mentahqiq dan seterusnya. Nah, dinukil dari beliau dalam Syah Sahih Muslim ya, di antara syuhahat kitab-kitab yang menjelaskan kitab Sahih Muslim yang paling masyhurnya Syah Al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah. Betul-betul diberkahi ilmu beliau. Ya. Satu kitab hadis yang panjang disyarah oleh beliau. Kitab Sahih Muslim satu jilid disyarah menjadi 8 jilid. Itu tidak mungkin didapatkan dengan tubuh yang santai. Dan kita ketahui bersama di zaman dulu, ya, belum secanggih zaman sekarang. Nah, baik, ya, dari alat tulisnya dan seterusnya, percetakannya, tintanya yang digunakan, ya, butuh betul-betul kesungguhan yang luar biasa dan meluangkan waktu yang luar biasa. Dalam Syarah Muslim beliau mengatakan فيه الحث على الابتداء بالخيرات. Di dalam hadis ini ada anjuran untuk memulai perkara-perkara yang baik, menjadi orang yang pertama. Al-ibtida bil khairat, menjadi orang yang pertama. Ibtidaiyah, menjadi orang yang pertama kali melakukan al-khairat, kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan. Nah, menjadi contoh, menjadi teladan bagi orang lain. Anjuran. Ya. Baik. Maka kita sekarang melihat diri kita, apa kita sudah pernah menjadi orang yang diteladani? Jangan ngikut terus, ngikut, tapi jadilah teladan yang baik. Kalau perlu kita yang memberikan contoh dari sisi semangat menuntut ilmu, dari sisi semangat menghafal, dari sisi semangat memurojaah. Jadi orang yang pertama sehingga menjadi qudwah, teladan. Masya Allah, fulan kelas tahfidz belum 1 tahun di tahfidz sudah banyak hafalannya, sudah lebih dari 15 juz. Jadi qudwah dia. Yang lain akan semangat mengikuti. Jangan jadi terbelakang terus, ketinggalan terus. Tapi menjadilah orang yang pertama kali al-ibtida, ya, anjuran untuk menjadi orang yang pertama kali melakukan al-khairat, kebaikan-kebaikan. Wasannah sunan al-hasanat, wasannis sunani hasanat, dan juga anjuran menghidupkan sunnah yang baik, memberikan contoh sunnah yang baik. Wa tahdhir min ikhtira'il abatil al mustaqbahat, dan peringatan dari ikhtira' membuat-buat kebatilan-kebatilan, al mustaqbahat al qabih, kebatilan-kebatilan yang buruk, yang jelek, yang pada dasarnya orang sebenarnya menganggap dia qabih. Istaqbahun nas, ya. Orang sebenarnya berdasarkan tabiat manusia dia tidak mau melakukan itu, tapi karena dia sudah mencontohkan melakukan hal itu sehingga orang-orang mengikuti dia. Ini bahaya. Perkara itu mustaqbah. Dianggap buruk oleh manusia, tapi dia pertama kali memberikan contoh. Nah, hati-hati. Antum jadi qudwah sayyi'ah di antara teman-teman antum. Awalnya teman-temannya tidak tahu gaya rambut yang biasa, tapi datang dia contoh begini. Dikasih merah. Itu sebenarnya dianggap buruk awalnya. Tapi antum datang, jadinya dianggap baik. Jadi panutan yang jelek. Hati-hati. Paham enggak? Pada dasarnya lingkungan ma'had, lingkungan pondok pesantren itu menganggap buruk perkara itu, tapi ada satu orang yang datang ya, mempromosikannya sehingga laku di pasaran. Yang lain ikut-ikutan. Masya Allah, ganteng ya kalau begitu. Keren. Gagah. Anak muda. Anak baru gede. ABG. Nah, hati-hati. Ini contoh ya. Barakallahu fikum. Baik, dan lebih parah dari itu tentunya bid'ah. Bid'ah yang pada dasarnya ditolak oleh syariat, ditolak oleh umat al-Muhammadiyah, tapi karena ada satu tokoh ya yang dijadikan sebagai panutan melakukannya ya, maka orang-orang mengikutinya. Tahdzir, peringatan dari ini. Nah, barakallahu fikum. Jadi ini keutamaan yang kelima, bahwasanya orang yang istiqomah di atas dakwah salaf ya akan mendapatkan pahala orang-orang yang mengikutinya setelahnya. Setelah. Jadi bersyukur menjadi orang-orang yang kudama di dalam dakwah salafiyah. Orang-orang yang lama di dalam dakwah salafiyah dan memberikan contoh yang baik. Nah, pahala orang-orang yang baru ngaji ya, melihat kita ikut ngaji, mencontoh kita, juga kita dapatkan bi'idznillahi ta'ala. Baik, al-fadlu sadis, keutamaan yang keenam, qala hafizahullah, annal muntazima biha muhassilun lis-sa'adati fid dharain. Bahasanya orang yang istiqamah ya, istiqamah dengan dakwah salaf, dia akan menghasilkan as-sa'adah, kebahagiaan, fid dharaini, dari dunia wa daril akhirah. Fid dharain, bahagia dunia akhirat, bahagia dunia akhirat. Jika dia benar-benar jujur dan istiqamah, bukan orang yang mengeluh, aduh saya setelah ngaji susah hidup saya, ini gak bahagia kalau gini, susah maisha saya, ngeluh sana kemari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal orang yang jujur, yang istiqamah ya, jujur, betul-betul jujur mengikuti dakwah salaf, dia akan merasa bahagia dengan apa yang dia alami sekarang. Nah, bersyukur dia tidak seperti saudara-saudaranya yang lain yang belum mengenal dakwah salaf, mana dia dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari penyimpangan, dari kesesatan, dari hawa nafsu ya, bisa terus istiqamah menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini muhassilun lis-sa'adati fid dharain, kebahagiaan dunia akhirat. Bahagialah wahai ahlus sunnah, jangan merasa kecil hati berada di atas dakwah ini, merasa berbesar hati. Walhamdulillahilladzi hadana lihada, selalu itu yang dijadikan sebagai ya pedoman bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik, selama dia iltizam, tapi dengan syarat ini, iltizam betul-betul istiqomah ya, tidak tersibukkan, tidak merasa risau dengan kehidupan dia ya, yang biasa-biasa saja. Nah, penghasilan pas-pasan, alhamdulillah bisa istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Baik, bahagia. Kenapa dia bisa demikian bahagia? Kata Syekh menyebutkan sebabnya, qala wa sababu fi hadhihi sa'adati annahu mutamatsilun li amrillah. Taib, annahu mumtathilun. Mumtathilun li amrillah azza wajalla. Dan sebab Kenapa dia bisa mendapatkan kebahagiaan ini? Ya, sebab kebahagiaan ini adalah dia menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini tolak ukur neraca kebahagiaan seorang muslim mukmin yang benar-benar keimanannya, ya, jujur keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bukan tolak ukurnya ahli dunia. Ahli dunia itu nanti bahagia kalau dapat banyak harta. Tidak, dia tidak pikirkan dia melaksanakan perintah Allah atau melanggar larangan Allah. Dia tidak hiraukan itu. Tapi seorang muslim yang menjadi tolak ukurnya, kalau dia sudah bisa menjalankan perintah Allah istiqamah di atasnya, bahagia dia. Ini tolak ukurnya. Ya. Qala wa amri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan juga perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi khilafil mu'ridi anha. Beda halnya dengan orang yang berpaling darinya. Anha dhamir ha sama dengan dhamir biha pada kalimat di atas. Apa itu? Dakwah salafiyah. Beda halnya dengan orang yang berpaling dari dakwah salafiyah alladzi tawa'adahu Allahu biqaulih, yang Allah ancam dia dengan firman-Nya, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamah ja'ma." Dan barang siapa yang a'rada 'an dzikri, berpaling dari dzikri, peringatanku, berpaling dari Al-Quran, berpaling dari mengamalkan Al-Quran, maka apa yang akan didapatkan? Fa inna lahu, maka baginya adalah ma'isyatan dongka, kehidupan yang dayyiq, kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma, dan kami akan kumpulkan dia pada hari kiamat dalam keadaan a'ma, dalam keadaan buta. Ancaman, ya, bagi yang berpaling. Fal mutamassiku biha mu'ridun am muttabi'un. Pertanyaan yang muncul sekarang adalah orang yang berpegang teguh dengan dakwah salafiyah, dia berpaling ataukah mengikuti? Jawabannya tentunya kata Syekh, al-mutamassiku muttabi'un ghairu mu'ridin. Yang berpegang teguh itu, yang istiqomah itu adalah yang mengikuti, bukan berpaling. Nah, mengikuti, ya, mengamalkan seluruh prinsip-prinsip dakwah salafiyah, bukan berpaling darinya. Maka kata Syekh, fahuwa dzakirun li rabbih. Dzakirun li rabbih. Maka dia termasuk orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala, tidak berpaling dari peringatan Allah. Dzakirun li rabbih, muttabi'un li nabiyyih. Dan juga dia tergolong mengikuti nabinya sallallahu alaihi wasallam. Lila, oleh karena inilah, lida yakni lihada, fahuwa mau'udun bin na'imil muqim. Oleh karena inilah, maka dia mendapatkan janji bin na'imil muqim, berupa kenikmatan yang sifatnya muqim, mustamir, kenikmatan yang terus menerus, tidak ada hentinya. Muqim ghairu mamnun, yakni ghairu maqtu', wal ajril amim, dan pahala yang amim, pahala yang luas, pahala yang banyak. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, tilka hududullah, itulah batasan-batasan Allah, hukum-hukum Allah. Wa man yuti'illah wa rasulah, maka barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Allah akan memasukkan dia ke dalam jannat, kebun-kebun dalam syurga. Tajri min tahtiha al-anhar, di bawah kebun-kebun itu mengalir al-anhar, sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Wadhalikal fawzul azim, dan yang demikian itu adalah keberuntungan yang besar. Al-fawzul azim, nah, beruntung dia. Dia berdagang, melakukan tijarah dengan Allah, berupa mengamalkan amal saleh yang diperintahkan, amalan yang sedikit mendapatkan ganjaran yang lebih besar dan jauh jika dibandingkan dengan amalan yang sedikit yang dia amalkan. Makanya dikatakan beruntung amalan yang sedikit dapat surga ya, nilainya besar, mahal, beruntung. Zalikal fawzul azim. Nah, berapa sih amalan kita? Sedikit, tapi balasannya jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Baik. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 159. Fa in tanaza'tum fi syai'in. Maka apabila kalian tanaza'a, yakni ikhtalaftum, jika kalian berselisih, fi syai'in dalam satu perkara. Apa sikap kita? Apa yang harus dilakukan? Farudduhu ilallahi war rasul. Farudduhu ilallahi war rasul. Maka kembalikanlah perkara yang kalian perselisihkan itu kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Bagaimana kita kembalikan perkaranya kepada Allah? Dikembalikan dengan cara berhukum menggunakan kitabullah war rasul. Dan kembalikanlah kepada Rasul ketika beliau masih hidup. Ditanyakan, dikembalikan urusan itu ya kepada Rasulullah alaihi wasallam. Ketika beliau telah meninggal, maka berhukum dengan hadis-hadis beliau alaihi wasallam, peninggalan beliau, warisan beliau. Lam yuwarithu dinar wala dirhaman walakin waratha al-ilm. Kembalikan kepada itu. In kuntum tu'minuna billah, jika kalian benar-benar beriman kepada Allah, wal yawmil akhir, dan hari akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Yani ahsanu aqibah. Yang demikian itu lebih baik dan lebih baik. Dzalika khair wa ahsanu ta'wila, dan akibatnya lebih baik. Baik, nanti bihal insyaallah. Nukilan dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah agak panjang, kita akhirkan pada pertemuan berikutnya bi'idznillah ta'ala. Tafadhalu, barakallahu fikum.